Goro goro nei e pa tocca tocca via. Loco san, loco mari, loco lenzo e manari. Goro goro nei e pa tocca tocca via. Loco san, loco nari, loco lenzo e manari. Catagnon minta nona, sio nona e balagu. Venga donci e manari, sio nona sandar bahu. Maski nona duduk jauh, beta panggil terus menyau. Laju-laju lelekas, datang kemari. Pura-pura tidak tahu, belum ditanya sudah mau. Sebab nona suka sendiri. Datang kemari ye pura-pura, sio nona